kenari indah bagai simfoni. Damai di hati, butir-butir hembun menetes, basah di dedaunan. Bunga-bunga mekar bersemi. Selamat pagi kau mentari, sinarmu berseri. Kau membuka hari ceria. Hanya bila hati ini dari kepekuan, dari kegelapan yang kita ceria bersama sinarmu. Kutukkan buku harian penuh dengan derita. Selamat tinggal masa yang suram. Burung kenari indah bagai simfoni. Damai di hati, butir-butir embun menetes, basahi dedaunan. Bunga-bunga mekar bersemi. Pagi kau mentari, sinarmu berseri. Kau membuka hari ceria. Hangatilah hati ini dari kepatuan, dari kegelapan yang kita ceria bersama sinarmu. Kututupkan buku harian penuh dengan derita. Selamat tinggal masa yang suram. Selamat tinggal masa yang suram.